وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. Pasal yang baru mengenai auladuhu, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Nabi banyak, namun yang masih hidup di kala beliau wafat cuma satu. Jadi bisa dibayangkan kesedihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita anak satu wafatnya sedihnya masya Allah. Waalaikumsalam. Nah, ini anak beliau banyak yang wafat. Fadhal Pak Yusuf baca. At-Tayyibu wa At-Tahiru bi annahu wulida ba'da nubuwwati. Wa qila At-Tayyibu wa At-Tahiru ghairu Abdillahi wa sahihu al-Albani. Wa tsalitsu Ibrahimu wulida bil Madinati sanatan samani. Wa mata biha sanatan samanin. Wa mata biha sanatan nasab. Ibnu Abdul Uzaid Ibnu Abdi Samsi wa huwa ibnu Khalidah wa ummuhu Halatun bintu Khawaili wa Fatimatu tazawwajaha Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Ruqayyah wa ummu Kulsumin tazawwajaha ibnu Affan itu ghairu munsharif bukan Affan. Ah, terus Tazawwaja. Rukiyatu fi Ramadan. Fi sanata tis'in minal hijrati. Sanata itu kan dorof. Sayyid. Bisa diterjemahkan di sini jumakir. Anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau memiliki tiga anak laki-laki. Al-Qasim, dan dengan nama beliau dan dengan nama beliau dikunyahkan. Dengan nama beliau lah beliau berkunyah dengan nama Qasim, Abul Qasim, begitu maksudnya. Beliau dilahirkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan meninggal berumur 2 tahun. Saat berumur 2 tahun. Terus? Yang kedua adalah dia dinamakan Tahir. Dan juga Tahir. Tiga anak itu dilahirkan setelah kenabian. Masa kenabian. Yang dikatakan Tahir. Ada yang menyatakan. Ada yang mengatakan Tahir bukan Abdullah. Yang benar adalah yang pertama. Baik. Yang ketiga yang perlu kita ingat di Madinah pada tahun 8. Sanata samanin maksudnya apa? Tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 setelah hijrah lahirlah. Nah, kalau Ibrahim ini beda ibu dengan Abdullah dan Al-Qasim. Kalau Abdullah dan Al-Qasim ibunya Khadijah. Kalau Ibrahim ibunya Maria Al-Qibtiyah, ya. Al-Qibtiyah. Terus dan juga pada tahun ke-7 Hijriah. Pada umur 7. Hah? Bukan. Meninggal pada tahun 8 Hijriah. Dan meninggal di sana pada tahun 10. Oh, iya. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 8 dari hijrahnya Nabi. Pada saat berusia atau anak. Jadi anak memiliki 4 anak perempuan. Berarti total anaknya Nabi ada berapa? 7. Ada 7 ya. Yang wafat 6 ya. Di masa beliau masih hidup. Terus? Yang pertama Zainab. Abu As menikahi beliau. Zainab menikahi Abu As bin Wali bin Abu Yahya bin Abu Syamsin. Dan dia adalah anak dari Nimiyah. Jadi si Zainab ini dan suaminya sepupuan. Ya. Sepupuan. Kenapa? Karena suaminya ini adalah keponakan dari Khadijah. Ya. Keponakan dari Khadijah, Zainab ini. Jadi Khadijah punya keponakan laki-laki nikahnya dengan Zainab. Ya, Abul As, Ibnu Rabi, Ibnu Abdul Uzza, Ibnu Abdul Syams. Ya, Ibnu Khalatiha. Ya, terus. Dan ibunya bernama Hala binti Khuwailid. Jadi suaminya Zainab ini ibunya, jadi ibu mertuanya Zainab adik kakak dengan Khadijah, dengan ibunya dia. Ya. Taib. Jadi Zainab sendiri ya, beliau lahir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 30 tahun. 10 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya, ketika Nabi SAW Jadi kan Zainab ini nikah ya waktu masih kecil-kecil ya dengan Abul Asad bin Rabi. Nah, ketika Nabi SAW jadi Rasul, Zainab ikut bapaknya agamanya. Sementara suaminya tetap dalam kekafiran. Makanya ketika hijrah, Zainab itu gak ikut. Ya, kenapa? Karena dia tetap berada dalam kekuasaan suaminya. Tapi Zainab mengikut agama bapaknya. Baru ketika terjadi perang Badar, kan suaminya Zainab ini perang, si Abul As ini, di barisan kufar. Nah, ketika itu kan kalah kufar. Di antara yang tertawan adalah mantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mantunya Nabi. Nah, kemudian Zainab ingin menebus. Ya, ditebusnya itu pakai uang dan perhiasan. Ketika perhiasan itu sampai ke tangan Nabi, maka Nabi tahu ini adalah perhiasannya Khadijah. Perhiasannya istrinya Nabi Khadijah yang diberikan kepada Zainab. Ya. Jadi Nabi langsung ingat istrinya Khadijah. Ya. Akhirnya Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, diputuskan Abul As dibebaskan tanpa tebusan. Ya. Ya, jadi uang dan perhiasan dikembalikan pada Zainab. Tapi disyaratkan kepada Abul As untuk membawa Zainab ke Madinah. Ya, jika dia sudah sampai ke Mekah. Abul As menyetujui perjanjian ini, maka Nabi SAW pun mengirim dua orang untuk menjemput Zainab di luar kota Mekah. Ya. Akhirnya Zainab balik ke Madinah. Taib barakallahu fikum. Ini kisah tentang Zainab ini yang masyhur ya. Nah, ketika Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah, kan itu diganggu memusyrikin. Sampai dipanah dia. Waktu itu dalam keadaan hamil, dia jatuh dari unta, akhirnya keguguran. Ya. Ya, akhirnya beliau masuk ya ke Madinah dalam keadaan sakit. Ya. Kemudian akhirnya wafat di situ, di Madinah. Ya, Nabi SAW sendiri yang menurunkan, menguburkan Zainab. Yang masuk ke liang lahat Zainab. Ya. Nah, suaminya itu akhirnya masuk Islam, si Abul As ini. Abul As ini akhirnya masuk Islam. Ya. Baik, lanjut, lanjut. Yang kedua, Fatimah. Nah, ini kalau ini gak perlu diceritain lagi ya, kisahnya. Kalau yang ini gak perlu diceritain lagi. Sudah masyhur. Ya, terus? Yang ketiga, Oka ya. Baik, ini dua-duanya ini istrinya Utsman. Ya, ini dua-duanya istri Utsman. Bukan berbarengan ya. Setelah Ruqayyah wafat, ya, kemudian dinikahi oleh Utsman. Ya, apa di Utsman menikahi adiknya. Ya, Ummu Kulsum. Ya, terus mereka berdua menikahi Utsman bin Affan. Ah. Utsman bin Affan menikahi Khoya, kemudian Ummu Kulsum. Ah. Mereka berdua meninggal ketika mereka di Jadi sebelum Ruqayyah menikah dengan Utsman, Ruqayyah ini pernah menikah dulu sama anaknya Abu Lahab. Sama anaknya Abu Lahab, namanya Utbah. Ya. Sementara Ummu Kulsum menikah dengan ini Abu Lahab ini punya dua mantu dari anaknya Rasulullah. Siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, Urqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Ya, Utaibah namanya, Utaibah bin Abi Lahab. Ya. Nah, berawal dari dengan diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kemudian turun tuh di Mekah surat Al-Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Dicerca itu kan Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil, ya. Ma, ya kan, wa mraatu hamalatul hatab gitu kan. Itu ibu mertuanya dua anak Nabi itu. Ya. Ketika turun surat itu dibacakan kepada kaum mukminin membacanya, marah Abu Lahab kan. Abu Lahab dan istrinya marah. Ya. Maka Abu Lahab manggil itu si Utbah dan Utaibah. Ya. Haram kalau kalian berdua tidak menceraikan kedua putri itu. Akhirnya diceraikan sama Utbah dan Utaibah, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, ya, alhamdulillah. Akhirnya Ruqayyah ya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ya. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman. Alhamdulillah setelah lepas dari anak Abu Lahab. Ya, alhamdulillah. Nah, ini belum Ummu Kulsum belum dinikahi. Nah, ya. Ya. Nah, setelah si apa? Setelah Ruqayyah wafat, ya. Maka kemudian Utsman menikahi Ummu Kulsum. Ya, cuman saya tidak tahu ya. Ummu Kulsum ini setelah bercerai dengan anaknya Abu Lahab menikah dengan siapa saya lupa. Ya. Ya. Ana lupa. Ya, setelah itu Ummu Kulsum menikah dengan Utsman. Nah. Ya, kemudian Ummu Kulsum wafat. Wafat ketika masih berstatus sebagai istri dari Utsman. Ya. Di tahun 9 Hijriah. Ya, enggak ada anak sedikit pun. Enggak ada anak ya. Ya, ini jasadnya dimandikan oleh Asma binti Umais dan Sofiah binti Abdul Muttalib. Ya. Ya, jadi Rasulullah SAW yang mensolati jenazah putrinya. Dan Rasulullah SAW ya. Apa namanya menangis ya dan Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat siapa di antara kalian yang tidak menjima istrinya kata Talhah saya maka kata Nabi ya kamu yang turun ke kuburan Nabi gak turun ke kuburan berarti ya nyuruh sahabat yang tidak jima semalam ya nah, akhirnya dibawa turun oleh Talhah, kemudian oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas. Kemudian siapa lagi? Usamah bin Zaid. Ya. Terus lanjut, Yubakir. Karena itu beliau mengatakan dinamakan yang cahaya. Ah, cahaya Ruqayyah dan cahaya. Ah, dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Ah, pada umur 2 tahun. Ah, gimana yang beneran tuh? Tahun kedua Hijriah. Masa beliau pada umur 2 tahun. Terus meninggal pada bulan Syaban tahun ke-7 Hijriah. Baik. Nah. Berikutnya, merantau. Tafadhol. Tahun 9 Hijriah. Arba'un. Salah satun. Salah sahih. Kenapa? Karena ada yang berbeda pendapat antara Tahir dan Abdullah. Nah, ada yang berpendapat Tahir itu bukan Abdullah. Yang Tahir atau Yib itu. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Jadi kalau pendapat khilaf tadi berarti putra 4, putri 4. Ya. Nah, kalau yang dikuatkan oleh Nawawi putra cuma 3. Putri 4. Terus Wan. Kulsumin. Sa'id bin Ni Hazmin. Nah. Abu Muhammadin Al-Hafidhu. Summa Ibrahim Abdullah bin Hasan. Summa Ibrahim bin Madinah. Wa kulluhum min Khadijah. Min Khadijata. Wa kulluhum min Khadijata illa Ibrahim. Fa innahu min Man Mariyata. Min Mariyata. Kiptiyah. Kiptiyati. Hah? Wa kulluhum tuwaffu. Tuwaffu. Ah. Asyad. Asahhi al-ashhuri. Baik. Ah, bagilah padahal diterjemahkan. Dan yang pertama di Madinah adalah Masjid. Kemudian saya ingat, ya, pasti ingat ya, wafat di usia berapa tadi? 2 tahun. Ini anak pertama, makanya Nabi dikunyah. Kunyah itu kalau anak banyak, kunyah pakai anak pertama. Ya. Marwanto Abu Ibrahim. Ahsan pakai anak pertama. Apa apa abu apa ya, tapi kalau udah terlanjur ya udah. Pak Yusuf berarti abu Sultan. Abu Sultan. Ya, atau Marwanto pakai nama anak orang lain juga boleh. Kan nggak mesti pakai nama anak sendiri, pakai nama anak orang lain boleh, ya. Misalkan, ya Abu Zaid, ya misalkan Marwanto kata istrinya, emang ada nama anak kita Zaid, ya nggak ada. Terus ya kali dari rahim yang lain. Gitu ya. Yang merata ya. Jadi kalau diomongin begini dia ini takut. Ya terus lanjut Abu Gila. Hah? Ja itu telah diriwayatkan. Fatimah lebih tua usianya daripada Ummu Kulsum. Tapi yang menikah duluan siapa? Ummu Kulsum. Kan di Madinah, di Mekah dia udah jadi mantunya Abu Lahab. Ya, dia udah nikah duluan sama anaknya Abu Lahab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, terus Nah, ini yang menyebutkan hal ini adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm yang berpunya Abu Muhammad Al-Hafidh. Terus? Apa? Gimana? Nah, artinya gini. Kan itu semua ketika beliau belum diangkat menjadi nabi ya. Nah, kemudian dalam Islam terakhirlah Abdullah di Mekah gitu. Artinya ketika sudah menjadi nabi gitu. Ya, ketika artinya jangan antum artikan Rasulullah sebelum jadi nabi belum muslim. Udah. Ya, beliau tidak pernah berbuat syirik. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Ya, melalui peribadatan ya, yang beliau lakukan dahulu di Gua Hira, ya. Beliau tidak pernah berbuat syirik. Artinya syariat Islam, ketika dalam syariat Islam yang turun kepada beliau, baru lahir Abdullah. Ya. Ya, terus jadi ini juga nih ya, yang menguatkan bahwasanya Khadijah itu ketika menikah dengan Rasulullah SAW berumur 28 tahun. Karena kalau kita 40 tahun lahir Qasim, kemudian berapa anak lagi? Ya. 6 anak lagi. Ya, kan 6 anak dari Khadijah itu kan? 6 anak. Kalau itu bahkan bisa jadi 7. Kalau yang tadi Abdullah dibedakan dengan At-Tahir, At-Tayyib, itu kan. Nah, normalnya perempuan kalau 40 tahun menopause umur berapa Pak Yusuf? 45 berarti udah 47 lah ya. 4. Nah ini, ya, ini yang menguatkan. Jadi ketika beliau berumur usia 28 tahun, hamil, ya lahir tahun berikutnya umur 29, ya, terus masih bisa. Kalau kita pakai pendapat yang Khadijah umur 40, hamil, kemudian lahir tahun depan, Qasim 41. Ya, munggu masa nifas berikutnya, hamil berikutnya. Nah, itu makanya yang lebih kuat adalah umur 28 tahun. Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus lanjut kalau kita. Al-Qibtiyah, nah. Enggak, sebelum beliau, sebelum Nabi. Semuanya diwafatkan, anak-anak Nabi diwafatkan itu semuanya sebelum beliau. Masih hidup. Setelah Nabi wafat. 6 bulan. Menurut pendapat, nah, baik. Faslun a'mamuhu wa ammatuhu, paman dan para bibi Nabi, para paman dan para bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fadl bimakir. Itu yang kalau Abdullah yang ya kan Abdul Muthalib itu istrinya 4. Yang satu nenek artinya Ini kan paman Rasulullah ya, lagi nyebut-nyebut paman Rasulullah. Yang artinya yang bapaknya Rasulullah Abdullah ini satu ibu, cuman dengan Abu Thalib aja. Yang lain tuh kayak Hamzah, Abbas, Abu Lahab, itu sama Abdullah. Abdullah ini kan bapaknya Rasulullah, ya. Itu beda ibu. Ya, beda ibu. Yang satu ibu dengan Abdullah hanya Abu Thalib. Ya. Makanya ketika Abdul Muthalib mau wafat, dia ngasih wasiat ke Abu Thalib untuk mengasuh cucunya. Ya, karena Abdul Muthalib tahu, ya, kalau yang lain enggak punya kedekatan emosional. Ya. Kalau dikasih ke Abu Lahab, misalkan Abu Lahab merasa ini anak bapak, apa ini cucu bapak saya? Ya, ini cucu bapak saya, tapi bukan cucu ibu saya. Gitu. Nah, paham enggak? Kalau dikasih ke Abu Lahab gitu. Ini cucu bapak saya, tapi bukan cucu ibu saya. Nah, kalau dikasih ke Abu Thalib, jelas. Kata Abu Thalib, ini cucu bapak dan cucu ibu saya. Begitu. Jadi Abu Thalib itu punya basirah, walau kafir ya. Punya basirah dia. Dia tahu nih, tepat. Akhirnya tepat kan? Ditaruh di Abu Thalib tepat. Ya. Nah, di bawah pengawasan Abu Thalib. Terus baik. Marwanto bisa terjemahin enggak? Ayo. Gimana terjemahnya? Yang pertama ya kan ahaduhum al haris gitu kan, anak laki-lakinya si Abdul Muthalib gitu, wa huwa akbaru auladi Abdul Muthalib wa bihi kana yukna, ya, dengan al haris inilah si Abdul Muthalib dikunyah, maka Abdul Muthalib nama kunyahnya Abul Haris, ya, Abul Haris. Kemudian Kusam, ya. Ini nama anak perempuan, nama anak laki-laki semua nih. Ya. Bin Zubair, Al Abbas, Abu Thalib, Hazil, Tayyib, ah? Hajl biha muhmalah, ya. Yaitu dengan difathah muhmalah difathahkan, kemudian jim yang sakinah disukunkan, diror, ini kemudian nama paman Nabi lagi, diror, ya. Dan goidak. Lihat itu di bawahnya, lihat baca Marwanto. Qala Abdul Ghani. Innama Al-Ghaidaku Ajwada Wa Aksara. Masya Allah. Kayak Marwan itu tugasnya kan itu ya, menerjemahin ya. Kok malah baca sih, kan tadi udah dibaca ya. Enggak, yang ya, yang aslama minhum udah dibaca belum? Udah kan? Antum lagi terjemahin Marwanto. Kok lagi baca ulang sih? Semuanya lah. Ya, anak yang paling kecil. Itu tadi di footnote belum diartikan itu. Orang yang paling dermawan di antara Quraisy. Ah, dan yang paling sering ngasih banyak makan. Saudara sesusuan. Jadi Hamzah dan Rasulullah itu walau keponakan dan paman itu seumuran. Ya, seumuran. Ya, terus yang paling dekat dengan usianya dari Hamzah. Yali Zamzam ba'da abihi Abdul Muthalib, yang bertugas memberi minum dari air Zamzam. Wakana sini Abbas nih, dan Al Abbas ini kana akbaro sinnan, lebih tua usianya 3 tahun. 3 tahunnya. Kalau kayak Abu Lahab ya, itu di atas mereka umurnya, apalagi Abu Thalib. Iya. Ya, berikutnya. Wakilah, fadal. Itu nama orang, wawnya bukan waw atau wabaroh gitu. Wa arwa. Itu wakisotuha masyuratun. Dia dibaca itu di putatnya Abu Kila. Arsalat, arsalat. Al-Arsalat yatasarrafu fil qismas yatasarrafu annasu fil qabdi min qabdi annasa fil abtah ya itu ya ya harfun nida ya yang mudhaf dari marrah dalam marratil ula ala jabal Qubais Aisyah, waktu jemain enggak? Ayo. Dan diri ini dari Nabi semua masalah ada enam, yaitu Sofia itu. Sofia tu, apakah Sofia tu? Sofia itu Sofia. Selamat masuk Islam. Dan masuk Islam. Dan ikut berhijrah. Dia adalah ibu dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini nanti mantunya Abu Bakar. Jadi Zubair dan Rasulullah SAW sepupuan berarti. Ya, Zubair karena anak bibinya Rasulullah SAW. Ya, terus? Dan beliau Sofia itu wafat di Madinah tanpa fi khilafati. Loh, pada masa kekhalifahan pada masa kekhalifahan ukhtu Hamzah saudara apa dalam seibu jadi sama sama Abdullah beda bapaknya Rasulullah ingat ya Abdul Muttalib itu poligami ya yeah. Abdul Muttalib itu poligami dalam keadaan musyrik loh. Merantau di Islam. Nah, terus kemudian bibi beliau lagi adalah Atikah. Dan beliau yang bermimpi melihat perang Badar. Nah, bermimpi perang Badar. Nah, kisahnya masyhur. Umaymah, Umaymah. Ummu Hakim Al-Baidha. Ya julukan ini ya. Ummu Hakim Al-Baidha. Ya. Itu kisah masyhur. Siapa nih? Mas Yudi mau baca enggak? Mau terjemahin enggak? Itu. Mulakhas suha. Munadi lagi sibuk Munadi kayaknya. Ya. Ya, ana aja. Ringkasannya mimpinya Atikah ini mimpi siapa itu? Atikah benar ya? Itu kan Atikah arsalat lil Abbas pernah mengutus ya, seseorang kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Atika dan Abbas ini kan saudara ya, satu bapak. Ya. Tukhbiruhu annaha ra'at ra'ya, ya, bahwasanya si Atika ini mengabarkan kepada Abbas bahwasanya dia pernah bermimpi melihat suatu mimpi yang melihat peperangan yang mafza', yang mimpi yang menakutkan. Yaitu mimpinya apa? Anna raqiban, ya, ada apa namanya, penunggang unta itu, akbala ala ba'ir lahu, ya, penunggang unta sambil menghadap ke, datang menghadap ke untanya, kemudian yatasarrahun nas, berteriak-teriak maju, berteriak-teriak kepada orang-orang di abtah. Ya, dia berteriak-teriak, ya, pergilah ke tiga tempat kematian kalian, pergilah ke tiga tempat kematian kalian, ya, sampai tiga kali. Ya, kemudian diikuti, mereka mengikutinya sampai ke masjid. Ya, ثم ظهر به بئره على الكعبة. Kemudian ontaknya itu nampak, ya, di Ka'bah. Ya. Menampakkannya, kemudian untanya menampakkannya itu di depan Ka'bah. Kemudian si penunggang ini meneriakinya. Meneriaki mereka seperti pada pertama kalinya tadi. Pergilah kalian gitu ke tempat kematian kalian. Ya. Wa arsala alaihim sahratan. Orang tersebut mana tadi? Summa zahara bihi ala Jabal Abi Qubais. Kemudian menampakkan di atas bukit Abu Qubais, kemudian dia arsala ini enaknya bukan apa? Melempar. Melemparkan batu besar pada mereka. Ya. Akhirnya batu itu tercerai-berai. Ya. Fa ma baqiya baitun fi Makkah illa dakhalahu minha. Ya. Maka tidak ada satu rumah pun di Mekah melainkan kemasukan batu, pecahan batu itu. Maka anak hadiru ya sababan. Nah, mimpi ini menjadi sebab. Ya. Ya. Sebab apa? Fitasbiti aduwillah Abi Lahab anil khuruj li Badrin. Ya. Apa jadi sebab dari tasbit? Kalau tasbit itu lawan dari tasbit, ya, kalau tasbit sabat dari sabit itu maknanya mengokohkan, menguatkan, ya. Tapi kalau sabato yusabitu itu lawan dari sabat dari sabit itu, ya, menghalangi, membuat takut. Nah, mimpi ini membuat takut si musuh Allah Abu Lahab untuk ikut ke perang Badar. Jadi Abu Lahab enggak ikut ke perang Badar. Kenapa? Karena ada mimpi itu dia takut. Nah, ya. Ya cukup, insyaallah nanti kita lanjut lagi ke istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Mana? Azwajihi. Oh, istri-istri, karena istri Nabi banyak ya. Emangnya Marwanto.